Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azzani wa azzakumullahu jami'a, walhamdulillah wa syukurillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena nama-nama dan sifatnya yang sempurna, dan bersyukur berterima kasih kepadanya karena limpahan karunia, nikmat, kasih sayang yang sampai detik ini tak pernah berhenti tercurah kepada kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, insyaallah pada malam hari ini, karena ini adalah barakallahu fikum pekan keempat, ya, Kamis keempat, maka jadwal yang barakallahu fikum tertulis adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terakhir kita memasuki barakallahu fikum bab atau kitab Adabus Shohbah wal Ukhuwah wa Mu'asyaratil Khalqi wa ghairi dzalika. Adab-adab dalam persahabatan, dalam persaudaraan, kemudian bagaimana kita berinteraksi, bergaul dengan makhluk, dan yang selain daripada itu. Beliau telah menyampaikan kepada kita poin-poin inti yang sangat mendasar, yang sangat fundamental barakallahu fikum, terkait dengan persahabatan atau persaudaraan. Naam. Ya. Bahwa yang bisa mempererat, memperkuat jalinan kita, hubungan kita adalah husnul khuluq. Intinya itu. Ya, kalau Anda ingin kuat hubungan Anda, persahabatan Anda, persaudaraan Anda, Anda harus memperbanyak akhlak yang baik. Dan sebaliknya, persahabatan, persaudaraan itu akan lemah, akan rapuh, akan ringkih kalau di dalamnya penuh dengan intrik, penuh dengan trik, penuh dengan tipu daya, penuh dengan pengkhianatan, dan akhlak-akhlak yang buruk. Nah, baik. Ya. Bukan hanya menyebabkan hubungan kita rapuh, ringkih atau lemah, tapi yang lebih mengerikan adalah sebaliknya. Persahabatan itu akan menjadi permusuhan. Ya, nah. Dan biasanya, kalau permusuhan itu munculnya setelah persahabatan, itu lebih mengerikan. Kenapa? Akan saling bongkar-bongkaran aib. Nah, ya kan? Karena dulu dekat, karena dulu tahu. Ya, nah, kelakuannya si Fulan bagaimana, kelakuannya si Alan bagaimana. Nah, dulu sama-sama barakallahu fikum, ya, nakalnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. setelah persahabatan itu hancur, ya, karena akhlak yang tidak baik, permusuhan yang muncul setelah itu tuh lebih, barakallahu fikum, lebih besar daripada seorang yang memang dari dulunya sudah bermusuhan. Nah, ya, dan lebih menyakitkan, lebih menimbulkan luka yang dalam permusuhan yang terjadi setelah persahabatan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Makanya barakallahu fikum, Islam diantara salah satu muatan inti dalam ajarannya adalah memupuk, ya, memperkuat tali ukhuwah, tali persaudaraan, ikatan, barakallahu fikum, na'am. Karena itu yang menjadi barakallahu fikum sumber, ya, segala macam kebaikan. Nah, kalau ikatan persahabatan kuat, kokoh, persaudaraan juga demikian, itu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, na'am. Iya, kenyamanan hidup dunia dan di akhirat. Makanya di sini kita perlu belajar untuk mengetahui, memiliki ilmu tentang, ya, bagaimana adab dan etika dalam persahabatan dan persaudaraan agar jalinan itu semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, ya, bukan semakin hari semakin kendur dan semakin lemah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna man yuhibbu fillah wa yubghidu fillah fa innaka idza ahbabta insanan likaunihi muti'an lillah fa idza 'asa Allaha abghadtahu fillah. Ketahuilah, kata beliau, bahwa siapapun yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka konsekuensinya adalah engkau bila mencintai seseorang, bila menyukai seseorang, bila menyayangi seseorang, likaunihi muti'an lillah, karena orang tersebut adalah orang yang taat kepada Allah. Ya, jadi jadikanlah landasan kesukaanmu kepada dia, kecintaanmu kepada dia, kesenanganmu kepada dia, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Bukan karena dia suka traktir kita, bukan karena dia suka nyontekin kita, bukan karena dia barakallahu fikum suka minjemin kita, ya, dari hal-hal duniawi. Nah, barakallahu fikum, tapi jadikanlah kesukaanmu kepada dia karena dia orang yang taat. Nah, ana suka, ya, ana uhibbu fulan, ya ustaz. Kenapa? Nah, li'annahu talibun mujtahidun wa dzu khuluqin. Ya kan? Karena dia seorang santri yang bersungguh-sungguh dalam belajar, punya akhlak yang baik, ya, rajin dalam ibadah. Nah, ana senang sekali sama si fulan. Jadikanlah itu landasan Anda menyukai, mencintai saudara Anda. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, maka tunjukkan, ya, kebencianmu kepada dia karena maksiatnya dia kepada Allah. Bukan karena dia sudah tidak lagi mentraktir kamu. Bukan karena dia sudah barakallahu fikum, ya, sudah tidak lagi dekat dengan kamu, punya teman main yang lain. Bukan karena dia barakallahu fikum sayyib tidak lagi meminjamin kamu, tapi bencilah dia karena dia bermaksiat kepada Allah. Nah, li'anna man ahabba li sababin abghada li wujudi biddihi. Karena, kata beliau, siapapun yang mencintai sesuatu karena sebuah sebab, pasti, ya, dia akan membenci orang tersebut karena adanya lawan dari sebab tadi. Nah, kamu cinta dia kepada Allah, Maka ketika pada dia ada sesuatu yang tidak, ya, karena Allah, pada dia ada sesuatu yang membuat Allah murka, maka kecintaanmu akan hilang. Ya, nah, jadi itu kaidah. Man ahabba li sababin abghada li wujudi diddihi. Seseorang yang mencintai sesuatu dengan sebuah sebab, maka dia akan, ya, membenci sesuatu tadi karena ada lawan dari sebabnya. Itu kaidahnya. Wa man ijtama'at fihi khisalun mahmudatun wa makruhatun fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Nah, ada kondisi yang barakallahu fikum yang lain. Bagaimana kalau pada seseorang itu ada perangai, ada karakter yang terpuji, yang baik, yang bagus. Tetapi bersamaan dengan itu juga pada orang tersebut ada perkara atau karakter perangai yang dibenci. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Misal barakallahu fikum, antum lihat temannya antum ini masya Allah, ya, talib yang barakallahu fikum dzu aqlin, cerdas, pandai, barakallahu fikum na'am, tayyib, juara di kelas, ya, juga barakallahu fikum, kalau dari sisi olahraga juga dia barakallahu fikum juara, ya, nah, kalau main basket ya jago, main futsal ya jago, main takraw ya jago, main pingpong ya jago. Nah, memang multi talenta teman kita satu ini, ya. Nah, tentu orang-orang yang seperti ini akan menyebabkan dia dikagumi oleh teman-temannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Sudah itu ganteng lagi. Wah, ya. Sudah sering juara satu. Kalau olahraga jago semua, ganteng, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Iya. Cuman pada dia, barakallahu fikum, ada hal-hal yang juga tidak baik, barakallahu fikum, na'am. Seperti apa? Sombong, ya, angku, suka ngejek teman-temannya, barakallahu fikum, suka menghina teman-temannya. Tayyib, ya. Nah, temannya barakallahu fikum main futsal misal, ya, barakallahu fikum, nah, tayyib. Nah, dia pengen orang yang selalu dikasih umpan, ya, yang mengeksekusi semua barakallahu fikum, tayyib, peluang-peluang yang ada. Nah, ya, tayyib. Kemudian pada satu kesempatan temannya ini mengumpan dan miss, umpannya meleset, salah, marah besar dia, langsung digoblok-goblokin temannya itu, ya. Tolol, nah, barakallahu fikum. Matamu, ya, yang benar kalau ngumpan itu, barakallahu fikum. Wah, dihina-hina, temannya ditolol-tolol kepalanya, ya, kayak Bung Towel, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya, habisi sama dia. Nah, itu jeleknya, ya, tayyib. Dia ini memang barakallahu fikum pinter, tayyib, ganteng, kaya, nah, biasanya bawaannya itu tinggi diri, barakallahu fikum, ya, sombong, nah, barakallahu fikum, congkak, angkuh. Bagaimana kita menyikapinya? Maka kata beliau, fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Maka engkau, ya, cintai dia pada satu sisi dan bencilah dia di sisi yang lain. Nah, artinya, ya, kita harus pandai memilah dan menentukan, barakallahu fikum, na'am, kadar kecintaan kita dan kebencian kita. Ya, nah, tidak boleh juga kita buta mata menutup dari keburukan-keburukan dia. Ya, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Jadi, dengan tindakan yang sombong seperti itu, barakallahu fikum, ya, dia menghina temannya di tengah lapangan, di pandangan orang banyak, barakallahu fikum, nah, baik, iya. Ada teman yang menegur, ya, akhi, Taib, ittaqillah, ya, jaga lisannya antum, jangan menghina saudaranya. Nah, kemudian ada temannya yang sangat mengidolakan dia, yang menutup mata dari aib-aibnya, langsung di temannya yang menasihatin dari ditarik ke belakang. Kamu tahu apa? Ya, dia itu ranking satu terus, ya, dia itu kaya, bapaknya itu donatur pondok ini yang paling besar, misal ya kan, 90% dana di pondok ini dari bapaknya. Nah, bapakmu apa? Ya, barakallahu fikum. Now, dia menutup mata dari kekurangan temannya tadi, barakallahu fikum, ya, karena sudah kadung seneng, sudah kadung mengidolakan, itu tidak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau sebaliknya, barakallahu fikum, sudah kadung benci, sudah terlanjur enggak suka, ya, khususnya tadi yang ditowel-towel dia tadi, barakallahu fikum, nah, dibilang goblok, tolol, barakallahu fikum, nah, dihancurkan nama baiknya di tengah lapangan, wah, bencinya luar biasa. Gitu ya. Nah, sehingga ya sangat dendam, barakallahu fikum, nah. Sampai dia berimajinasi, barakallahu fikum, na'am, ketika darus ustadz kosong gitu ya, dia ngelamun, na'am, gimana rasanya menginjak-injak kepala si fulan, wah gitu ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, imajinasinya melampiaskan amarah tadi, barakallahu fikum, na'am. Pokoknya kalau lihat si fulan, barakallahu fikum, itu kayak lihat samsak gitu ya. Nah, maunya dihajar terus, barakallahu fikum, na'am. Tapi dia tidak memiliki keberanian, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya tidak ada sisi kebaikan lagi yang dia lihat pada temannya atau sahabatnya tadi. Itu juga salah. Nah, disinilah kebanyakan manusia itu, barakallahu fikum, tayyib, salah. Ya, kebanyakan manusia itu, barakallahu fikum, berlebihan. Nah, akibatnya karena sikap kita yang tidak ilmiah, sikap kita yang tidak bijak, barakallahu fikum, yang terjadi adalah barakallahu fikum kerusakan. Iya. Nah, maka di sini kita diberikan ilmu oleh beliau untuk bisa bertindak bijaksana, barakallahu fikum, ya, terkait dengan saudara-saudara kita, entah itu saudara kandung, barakallahu fikum, kakak kita atau adik kita. Ya, nah, kadang pada mereka ada hal-hal yang bagus, ada hal-hal yang jelek. Jangan sampai hal-hal yang jelek pada mereka membuat kita antipati, sama sekali tidak peduli dengan mereka. Karena dulu pernah disakiti ketika kita masih kecil. Nah, jadi melihat dia benar-benar sebagai musuh. Atau sebaliknya, ketika kita barakallahu fikum begitu merasa berhutang budi kepada dia, nah, hal-hal yang jelek padanya juga kita menutup mata. Kita tidak peduli, kita tidak menegur, kita tidak menasehati. Itu juga salah, barakallahu fikum. Nah, jadi perhatikan baik-baik prinsip ini ya, barakallahu fikum. Cintai dia karena Allah, benci dia karena Allah, barakallahu fikum. Dan itulah, barakallahu fikum, kemurnian ya, dan hakikat rasa cinta yang sebenarnya. Nah, itu tandanya kita benar-benar cinta. Barakallahu fikum. Paham? Iya. Tapi kalau sebaliknya, saking cintanya kita kepada dia, kita menutup mata dari kekurangan dan kejelekannya, itu namanya cinta buta. Paham ya? Nah. Atau sebaliknya, saking bencinya kepada dia, kita menutup mata dari kebaikan-kebaikannya, itu namanya kebencian angkara murka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Jelas membutakan. Yang benar adalah kita harus bisa, barakallahu fikum, tayyib, mengendalikan rasa cinta dan benci kita. Ya, cintai dia pada hal-hal yang baik, benci dia pada hal-hal yang buruk. Barakallahu fikum. Naam. Qala Sanib rahimahullahu taala, fa yanbaghi an tuhibbal muslima li islamihi. Sehingga, kata beliau, sudah seharusnya engkau mencintai seorang muslim yang pertama karena keislaman dia. Ya, Kita wajib memiliki rasa cinta, kasih sayang, kepedulian kepada semua saudara-saudara kita yang muslim. Barakallahu fikum. Naam. Ya, tidak pilih kasih. Naam. Bukan hanya mencintai yang Jawa saja, mentang-mentang sama-sama orang Jawa. Atau yang Sumatera saja, mentang-mentang sama-sama anak Sumatera. Atau yang Kalimantan saja, atau yang Sulawesi saja, atau yang Ambon saja, Maluku saja. Ya, atau yang Irian saja. Nah, tidak. Semua, barakallahu fikum, orang muslim, ya, kita cintai, kita sayangi. Paham ya? Nah, tidak melihat ras, golongan, dari suku mana mereka. Kalau mereka muslim, apalagi salafi ahlu sunnah, maka kita harus menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Watu beribuhu li maksiatihi. Dan engkau membenci dia karena maksiatnya. Nah, maksiatnya yang kita benci. Barakallahu fikum. Tayyib. Fatakunu ma'ahu ala halatin mutawassitatin bainal inkibab wal istirsa. Sehingga, kata beliau, kondisi kamu bersama temanmu, bersama sahabatmu pada kondisi yang pertengahan. Ya. Antara sikap inkibab, ya, menutup diri, tadi, barakallahu fikum, yang ekstrim kiri, ya, artinya benci sekali dengan teman tadi, menjaga jarak, barakallahu fikum, na'am, menjauh, ya. Atau sikap yang berikutnya itu istirsal, terlalu membuka diri, terlalu akrab, terlalu dekat, barakallahu fikum, na'am, tidak peduli dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, dosa-dosa yang dia lakukan, barakallahu fikum, na'am. Diajak main PS, hayuh, ya. Diajak nonton bioskop, oke. Diajak nonton konser, kenapa tidak, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya, kamu tahu itu tidak boleh. Gak enak, Ustaz. Ya, na'am. Sudah teman dekat. Ya, tayyib. Kalau saya nolak itu, waduh, rasanya berat, Ustaz. Nah, ya, jadi saya ikut-ikut saja. Banyak yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu tidak boleh, kata beliau. Ya, tidak boleh kita terlalu menutup diri dari teman. Ya, barakallahu fikum. Benar-benar gak mau kenalan dengan siapapun, bicara dengan siapapun, barakallahu fikum, na'am. Dia hidup di pondok pesantren yang banyak santri di sini, ya kayak hidup di hutan. Gitu ya, barakallahu fikum, na'am. Jarang ngobrol, barakallahu fikum, na'am. Jarang berinteraksi, barakallahu fikum, na'am. Diam sekali, menutup diri. Ya, itu gak boleh. Ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya, harus berlatih, barakallahu fikum, na'am. Ya. Sedikit demi sedikit, barakallahu fikum, berinteraksi dengan sesama. Barakallahu fikum, na'am. Ya. Introvert istilahnya itu, barakallahu fikum, anak yang tertutup. Saya punya karakter introvert itu, barakallahu fikum. Ada baiknya, ada juga buruknya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, baiknya artinya dia tidak gampang terkontaminasi oleh efek-efek buruk temannya, karena dia introvert, sangat-sangat tertutup. Jadi orang mau masuk mempengaruhi dia tuh susah mental. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi ada juga jeleknya. Artinya tadi dia untuk bersosialisasi, berinteraksi itu susah. Dalam kondisi kita ini hidup, barakallahu fikum, ya tidak selamanya kita mampu mengerjakan sendiri. Ya. Nah, ada kalanya kita butuh bantuan orang lain. Ada kalanya kita, barakallahu fikum, perlu dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak pandai dalam berkomunikasi, bisa jadi salah paham. Ya, barakallahu fikum, nah. Bisa jadi orang tidak mengerti karena kita tidak melatih itu. Komunikasi dan interaksi. Barakallahu fikum, nah. Baik. Ya, makanya, ya, harus ditempatkan pada tempatnya. Kapan Anda harus introvert? Kapan Anda harus ekstrovert? Ya, kapan Anda harus tadi? Introvert tadi namanya inkibab. Ya, extrovert itu namanya istirsal. Ya, kapan Anda harus menjaga, menutup diri, ya, membuat pertahanan pada diri Anda, menjaga jarak. Kapan Anda harus barakallahu fikum nam berbaur dan berinteraksi. Nah, memang tidak gampang. Saya akui tidak gampang. Iya, nah, ada yang lebih cenderung ke introvertnya, ada yang lebih cenderung ke ekstrovertnya. Tapi ini butuh kita latih. Iya. Perlu untuk kita barakallahu fikum tayyib berusaha agar kita tepat dalam menempatkan inkibat dan istirsal, ya, introvert dan ekstrovert itu, barakallahu fikum. Tentu itu semua ditentukan oleh syariat, ya. Kapan kita harus inkibat, kapan kita harus istirsal. Fa amma ma yajri minhu majra tayyib al hafwah allati ya'lam annahu nadimun 'alaiha fal aula hina idzin al ighmadu wasitru. Nah, ini sudah mulai belum masuk rincian-rincian, detail-detailnya. Naam. Nah, ini antum pelajari ini. Barakallahu fikum. Naam. Ya, itu kalau antum kuliah di universitas psikologi ini semester 2 barakallahu fikum. Naam. Baik, ya. Baik, baru dapat pelajaran seperti ini. Ini antum dapat barakallahu fikum. Naam. Jadi kata beliau, adapun apa yang terjadi, ya, pada teman kamu, pada sahabat kamu, majrol hafwah, sesuatu yang bersifat ketergelinciran, ketidaksengajaan. Kalau bahasanya orang Indonesia namanya apa? Khilaf, Ustaz. Nah, paham ya? Khilaf. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Nah. Pengennya enggak merokok, merokok. Nah, ya, khilaf. Barakallahu fikum. Nah. Kenapa ya tadi? Diajak sama teman-teman. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Antum sudah berapa lama nyantri di Al-Bainah? 10 tahun. Udah pernah ngerokok belum? Belum. As, belum apa-apa antum. Nah, temennya ngajarin enggak benar. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Masa muda itu harus dinikmati, Mas. Ya, nah, ya. Araftu syarra la li syarri. Nah, salah dia menempatkan bait syair, ya kan? Kamu cicipi dulu kejelekan ini, nanti kamu tahu bagaimananya kejelekan itu, ya. Nah, cobalah satu batang. Nah, barakallahu fikum. Ya, baru nyoba satu batang, Ustaz lewat. Ya Allah, ya. Nah, barakallahu fikum. Eh, Fulan, apa yang merokok? Waduh, ya sudah ketangkep. Barakallahu fikum. Nah, teman yang lain angkat tangan. Ya Ustaz, Fulan ini ngajak-ngajak kita ngerokok, Ustaz. La ilaha illallah. Malah dia yang dituduh. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, ketangkep, disidak, dibawa ke kantor, ya. Nah, Ustaz tahu kamu bukan perokok. Nah, ya. Ustaz paham sekali orang-orang perokok seperti apa. Kamu bukan perokok. Nah, kenapa kamu melakukannya? Khilaf, Ustaz. Nah, tadi alasannya, ya. Nah, saya terpaksa diajak sama teman-teman, digoda, dirayu dengan perkataan demikian dan demikian, akhirnya coba. Nah, terjadilah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Artinya dia salah dalam menempatkan sikap istirsal tadi. Ya, nah. Dan itu yang berdasarkan penelitian, anak-anak yang kena narkoba itu, ya, biasanya anak-anak yang demikian, yang susah nolak ajakan temannya, itu berawal dari coba-coba. Barakallahu fikum. Nah, ya, berawal dari sesuatu yang gratis. Barakallahu fikum. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gitu ya. Apalagi sekarang modus-modus barakallahu fikum penyebaran narkotika, narkoba itu lumayan barakallahu fikum canggih-canggih ya, lumayan licin-licin barakallahu fikum. Naam. Jadi para syabab harus berhati-hati ya. Kadang lewat jalur pertemanan barakallahu fikum. Naam. Kadang lewat jalur perkenalan ya barakallahu fikum. Naam. Ada orang yang tiba-tiba sok kenal, itu hati-hati ya. Kalau antum di jalan ketemu orang yang tahu-tahu tiba-tiba langsung oh kayak dekat sekali, kayak sudah bersahabat puluhan tahun, hati-hati. Paham ya? Nah, ini orang sudah berpengalaman, barakallahu fikum, sudah tahu trik-triknya. Nah, hati-hati. Bukan berarti barakallahu fikum kita mengajari antum su'udzon ya. Nah, bukan. Tapi kita mengajari barakallahu fikum yang namanya al-hazar. Sikap kehati-hatian. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Nah, terkadang barakallahu fikum disuguhkan sesuatu, diberikan sesuatu barakallahu fikum. Nah, Anda harus barakallahu fikum berhati-hati, tidak gampang untuk masuk ya, terbawa barakallahu fikum sehingga nah, dipengaruhi macam-macam. Ya, kadang bisa dihipnotis, kadang bisa dicopet, kadang bisa tadi dikasih permen padahal itu adalah narkoba barakallahu fikum. Naam, atau yang semisal dengannya. Anda harus pandai-pandai dalam barakallahu fikum menempatkan sikap inkibat dan istirsal tadi. Naam. Kita kembali ke pembahasan. Kalau ini terjadi pada sahabat kita, sesuatu yang sifatnya apa? Hafwah. Hafwah itu ketergelinciran, ketidaksengajaan, kekhilafan. Artinya apa? Ya, cuma sekali dua kali. Ya, tapi kalau sudah barakallahu fikum sering kali, itu bukan lagi hafwah namanya. Itu bukan lagi khilaf. Khilaf kok sudah yang ke-12 kali. Enggak khilaf itu, Mas. Ya, nah. Barakallahu fikum. Khilaf itu baru yang pertama kali. Hafwah itu baru yang pertama kali. Barakallahu fikum. Nah, apa yang terjadi? Apa yang Anda harus pahami? Kata beliau, allati ya'lam annahu nadimun 'alaiha. Dan Anda tahu teman Anda ini, saudara Anda ini, sahabat Anda ini sangat menyesal. Ya, nangis-nangis dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhi, jangan kasih tahu ustaz ya, jangan kasih tahu ustaz imam ya. Naam. Bisa-bisa saya dikeluarin ini ya, kartu merah. Naam. Barakallahu fikum. Pohonlah, anak nyesel ini. Ya, itu benar-benar anak khilaf. Karena ikut-ikutan sama si fulan. Barakallahu fikum. Fal aula, kata beliau, kondisi ini, hina idzin al ighmat. Pada saat itu Anda menutup mata. Wasiter, dan menyembunyikan aibnya. Karena ini apa? Sifatnya hafwah, ketergelinciran. Nah, ya sudah. Ya, tayyib. Ini sebagai pelajaran untuk antum. Nah, untuk, nah, pandai-pandai membawa diri. Bukan berarti kita pengen dekat dengan teman, masuk ke dalam circle-nya, kebablasan, sehingga ikut-ikutan hal-hal yang negatif. Tidak boleh ya seperti itu ya, akhi. Nah, atau untuk ingat pelajaran Ustaz malam Jumat waktu itu tentang adabus suhbah itu ya. Nah, harus pandai dalam menempatkan sifat inkibat dan istilsal. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah tahu ini jalurnya jalur yang jelek, yang gak bagus, sudah berhenti. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Jangan antum dibawa oleh rasa tidak enak. Naam. Lebih baik tidak enak di awal daripada tidak enak seterusnya. Naam ya. Naam. Katakan tidak. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, diajak nonton, diajak nobar, barakallahu fikum. Naam, diajak mabar ya, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Macam-macam lah. Yang jelek-jelek ya katakan tidak. Nah, afwan. Ana enggak ikut. Nah, apa ya antum enggak jelas antum. Apa ya las. Biasa kita bubar. Gara-gara antum nih kita jadi batal acaranya. Kalau antum enggak ikut kita bubar. Barakallahu fikum. Terkadang kita enggak enak. Waduh, masa gara-gara anak acaranya mereka nya bubar. Ya bagus. Iya, nah, mereka bubar dari melakukan kejelekan, tapi yang dibisik oleh syaitan tuh gara-gara ente sih jadinya mereka batal acaranya, padahal kan mereka mau menikmati hidup, gara-gara antum mereka tersiksa. Ya barakallahu fikum. Syaitan namanya memutarbalikkan fakta. Ya barakallahu fikum. Nah, akhirnya enggak enak. Ya wis mangkat wis. Ya, daripada ya kan. Nah, sudah. Nah, nanti kalau ketahuan Ustaz Imam bareng-bareng kita ngomong ya kan. Nah, khilaf Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya sudah kena. Ya, barakallahu fikum. Padahal yang benar ya benar tadi ucapan dia. Enggak. Batal kita, iya bagus batal ya. Nah, alhamdulillah tuh semua batal maksiat. Nah, barakallahu fikum. Anda dapat pahala menyebabkan teman Anda tidak melakukan maksiat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi tadi kata beliau, kalau memang kesalahan teman kita tadi sifatnya adalah hafwa, ya ketergelinciran, ketidaksengajaan atau kekhilafan, maka sikap kita adalah al-ighmat was-sitr. Ya, menutup mata dan menutupi aibnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak membongkar atau menyebarkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu sikap orang yang bijak, sikap orang yang berilmu dan beradab, beretika. Adapun orang yang jahil, wah kesempatan. Ya, nah, barakallahu fikum. Ketahuan seorang yang baik, yang saleh, tergelincir melakukan sebuah kesalahan, wah disebarkan, barakallahu fikum, na'am, di medsos atau yang lainnya untuk menghancurkan nama baiknya, dan barakallahu fikum itu akan mengakibatkan keburukan, ya, baik yang melakukan ketergelinciran tadi, bisa jadi dia sangat terpukul, shock. Ya, orang yang seperti ini biasanya itu gak kuat. Dalam artian ketika dia mendapatkan hujatan banyak manusia, padahal dia barakallahu fikum hanya tergelincir satu kali. Barakallahu fikum, na'am. Ada yang tidak kuat. Ya, nah, karena selama ini sering mendapatkan pujian manusia. Tiba-tiba orang langsung mencela habis-habisan barakallahu fikum karena kesalahan dia, ketergelinciran dia. Nah, itu ada yang enggak kuat. Ya. Nah, sampai ada yang stres, sampai ada yang barakallahu fikum na'am mau bunuh diri, ya. Nah, sampai ada yang gila. Ya, jadi itu bukan sifat yang baik. Atau bisa jadi tindakan itu justru membuat dia akan semakin jauh. Ya, sudahlah. Ibaratnya kata dia, barakallahu fikum, sudah basah sekalian mandi. Ya, sudah hancur nama baikku, ya sudah. Sekalian dihancurin. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan itu akan mengakibatkan kegaduhan, barakallahu fikum, na'am, dan kehebohan. Tayyib. Orang-orang akan mencela tidak pada tempatnya. Barakallahu fikum. Makanya di dalam Islam, untuk yang demikian, kita diperintahkan untuk apa? Menutupi dan barakallahu fikum, na'am, menasehati secara pribadi. Oh ya? Nah, jadi antum lihat ya kondisi teman-teman tadi. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Kalau orangnya baik, kemudian tergelincir, ahsan dinasehati empat mata. Ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib, jangan langsung dibawa ke asatidah, barakallahu fikum, na'am, atau ke pengurus-pengurus yang lain, dijadikan bahan perbincangan macam-macam, barakallahu fikum, na'am. Itu tidak bijak. Ya, kalau anda tahu, ini baru sekali di sebulan melakukan kesalahan ini, ketahuan, pelanggaran. Nah, sudah langsung. Ya, diajak ngobrol, barakallahu fikum, ya, ditanyakan, nah, perihal tersebut, kemudian dinasehati. Nah, kalau ada perubahan, alhamdulillah, bagus dampaknya. Barakallahu fikum. Nah, kalau antum langsung bongkar itu tadi, bisa jadi anaknya langsung barakallahu fikum ceklek, ya. Nah, sekeringnya putus, barakallahu fikum. Tapi akhirnya ya tadi ada yang tidak lagi melanjutkan di pondok pesantren, barakallahu fikum na'am, ya, ada yang tambah rusak dan seterusnya. Fa idza asarra 'alal ma'siyah, tapi bila dia terus-menerus di atas kemaksiatan, ya, sudah dinasehati, ditegur, barakallahu fikum na'am, terjatuh lagi. Ya, nah, dinasehati, barakallahu fikum, ditegur, terjatuh lagi. Naam. Ya. Tiga kali dia masih sikapnya merasa bersalah, merasa malu, ya. Barakallahu fikum, naam. Dia mengatakan, iya, nah, memang enggak kuat anak akhi. Sama teman-teman ini, anak ini orangnya paling enggak bisaan soalnya. Naam. Gimana nih, antum bisa membantu anak enggak? Gitu ya, barakallahu fikum, tayyib. Satu, dua, tiga, masih terlihat dia, barakallahu fikum, menyesal, merasa bersalah dan merasa malu. Nah, masih kita nasihati. Berarti masih ada tanda kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Tapi udah berkali-kali Ustaz. Ya, begitulah Bani Adam. Barakallahu fikum, na'am. Al-Hasan Al-Basri, barakallahu fikum, atau Ibnu Mubarak, itu pernah ditanya, wahai imam, bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang melakukan dosa, dia tobat, kemudian lakukan dosa lagi, dia tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Menurut antum bagaimana orang ini? Ya, beliau mengatakan, ya begitulah orang yang beriman. Ya, kondisinya memang tiap hari dia melakukan dosa, memang itu adalah suratan takdir mereka. Kondisi manusia memang seperti itu. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Paham ya? Kalian itu akan selalu melakukan kesalahan pagi dan siang hari. Memang itu kodratnya manusia. Barakallahu fikum. Naam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan kata Allah, aku adalah zat yang maha mengampuni dosa. Maka mintalah ampun kepada aku. Barakallahu fikum. Itu kondisi orang yang beriman, kata beliau. Nah, selama tadi ya ketentuannya itu barakallahu fikum tayyib, perkara yang masih bisa dimaklumi, selama nampak pada dia rasa menyesal, rasa bersalah, rasa barakallahu fikum na'am, rasa tidak suka. Ya, dia benar-benar enggak suka terjatuh dalam itu. Dia berusaha memperbaiki diri, jatuh lagi. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Dinasihati, berusaha mengakui, tidak menentang, tidak membantah, barakallahu fikum, mengakui dia lemah. Nah, dinasihati lagi, terus orang kayak gini terus. Barakallahu fikum na'am. Dan ya, Anda harus memperbarui trik-trik membantu dia mencari jalan bagaimana dia bisa kuat. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Nah, tapi kalau kondisinya, barakallahu fikum ya, dinasehati, dia sudah mulai membangkang, membantah, barakallahu fikum na'am, ya, sudah mulai berani, tayyib, memarahi kita, nah, melawan, ya, dan merasa tidak bersalah, nah, ini perlu ditangani lebih lanjut. Paham ya? Nah, perlu ditangani oleh pihak yang memang barakallahu fikum disegani oleh dia. Paham ya? Nah, dengan harapan siapa tahu itu benar-benar membuat dia jera. Barakallahu fikum. Nah, paham. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi dalam kondisi ini juga berbahaya, barakallahu fikum. Nah, Anda harus tetap barakallahu fikum tenang ya, jangan terbawa emosi. Anda udah sabar-sabarin, barakallahu fikum na'am, sampai setengah tahun ini Anda nasihati dia, bolak-balik gitu saja. Iya, nah, terakhir dia, wah, sudah enggak terima, merasa tidak bersalah, marah-marah. Nah, Anda jangan terbawa emosi. Ya, tenang. Barakallahu fikum. Tayyib. Artinya, ya, berarti sebatas di situ orang ini dinasihati. Barakallahu fikum na'am. Diangkat ke yang lebih tinggi lagi. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai Anda termancing emosi kemudian mengatakan, wah, inti memang ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Lalat. Ya, namanya lalat, tahu enggak? Dikasih makan yang enak-enak enggak mau. Dikasih makan yang bagus-bagus enggak mau. Tapi kalau dikasih sampah, bangkai, dimakan. Oh, ya, dia menghina temannya tadi. Barakallahu. Dikasih nasihat yang bagus, Al-Quran, Sunnah enggak diterima. Tapi diajak ngerokok, diajak nonton, diajak main perempuan, diajak barakallahu fikum mabuk-mabukan, mau. Dasar lalat inti. Maunya makan sampah. Wah, gitu ya. Terlalu tajam. Barakallahu fikum. Nah. Atau sampai pada tingkatan yang disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum. Nah, inti memang ya kodratnya menjadi ahli nar. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu terjadi. Diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak akan ngampuni inti. Memang watak inti ini parah. Nah, sudah setengah tahun anak nasihati enggak mempan. Nah, jangan. Allahu ikhwan ya. Nah, tahan emosi. Ya, sudah kalau antum sudah tidak lagi mendengarkan nasihat ana, ya. Ana harapkan ada orang yang akan bisa menasihati antum. Nah, siapa? Ustaz Imam. Aduh. Wah, gitu ya dia barakallahu fikum. Tayyib. Ya, gimana lagi antum enggak mau dengerin nasihat? Nah, barakallahu fikum. Oh, ikhwan ya. Tayyib. Fala budda min izhari asalil bughdi wa bil iradi anhu wa tabaud, kata beliau. Kalau dia sudah mulai ya terus-terusan, bahkan sudah mulai terang-terangan melakukan maksiat, barakallahu fikum, enggak lagi malu-malu ya, barakallahu fikum, ada antum dia tetap aja merokok di warung kopi. Assalamualaikum salam. Nah, ya. Assalamualaikum ya, akhi. Nah, merokok. Barakallahu fikum. Tayib, biasanya malu-malu merasa bersalah ini enggak? Assalamualaikum, ada apa? Nah, ayo mampir dulu di sini. Ya, barakallahu fikum. Tayib, terang-terangan. Fala budda min izhari asalil bughdi. Maka harus, kata beliau, anda tampakkan. Ya, tayib. Apa itu? Ekspresi kebencian. Nah, tunjukkan raut muka yang marah. Raut muka yang tidak suka. Bil i'rad, dengan cara berpaling dari dia, wattaba'ud, barakallahu fikum, dan menjauh darinya. Nah, wattaghlidzil qaul lahu ala hasabi ghiladzil ma'siyati wa khiffatiha, dan engkau mempertegas, mempertajam ucapanmu sesuai dengan, barakallahu fikum, parahnya kemaksiatan yang dia lakukan dan ringannya. Ya, kalau yang dia lakukan benar-benar perkara yang mungkar, perkara yang besar, barakallahu fikum, ya, tunjukkan kemarahan yang besar, barakallahu fikum, dan tayyib, pengingkaran ucapan yang juga barakallahu fikum tegas gitu ya, tajam. Tapi ingat, di sini sangat rentan dan berbahaya, tetap dalam kontrol syariat. Paham ya? Jangan sampai lost control, lepas kontrol, akhirnya anda melampaui batasan, memvonis dia menjadi ahli neraka, memvonis dia tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, itu kebablasan, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Ucapkanlah kata-kata yang barakallahu fikum, tayyib, sesuai dengan bimbingan syariat, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa 'alai tiklan. Gitu ya. Sehingga di sini diharapkan barakallahu fikum kita semua harus bijak tadi dari arahan beliau, kapan kita harus menjaga jarak dengan teman-teman kita, mengambil sikap apa? Introvert. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Kapan kita harus berinteraksi, bergaul, berbaur dengan teman-teman, istirsal, yaitu sifat extrovert, harus tepat, barakallahu fikum. Nah, bagaimana kita menyikapi teman yang salah, barakallahu fikum, dilihat. Ini al-hafwah, atau barakallahu fikum, tayyib, mujahirah, atau musirrah. Ini orang hanya tergelincir, terang-terangan, atau terus-menerus dalam melakukan dosa. Nah, ini ilmu yang sangat penting, Kalau Anda menerapkannya, barakallahu fikum ya, tanpa rasa sungkan, rasa segan, barakallahu fikum, nah itu akan menimbulkan barakallahu fikum hubungan yang sangat bagus ya. Nah, barakallahu fikum. Akan memunculkan barakallahu fikum efek yang sangat positif. Nah, pada komunitas kita ya. Pondok pesantren kalau mengamalkan hal ini barakallahu fikum itu sangat bagus. Nah, tapi kalau diselisihi maka yang muncul tadi ya, pondoknya itu panas. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Entah panas barakallahu fikum karena lisan-lisan yang tajam barakallahu fikum atau memang amburadul ya, kacau. Soalnya enggak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, saenake dhewe kabeh. Ya, santrinya saenake dhewe, barakallahu fikum musyrifnya saenake dhewe, barakallahu fikum ya. Nah, semaunya, enggak ada yang teguran, enggak ada nasihat. Kacau pondoknya. Nah, jadi harus tengah-tengah. Kalau pas kombinasinya pondoknya itu sangat nyaman ya, membuat para tolaba itu betah di pondok pesantren berpuluh-puluh tahun lamanya sampai beranak pinak pun tetap di sana. Nah, ya, kalau memang kondisinya nyaman. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang kita bisa bahas untuk pertemuan malam hari ini.